جهدك وادخل في شرعتك بالتوحيد. للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى فوحيما لهذا seseorang di tangannya ada ikatan tali minal humma yani min ta'liliyah karena penyakit humma untuk menyembuhkan demam akibat sengatan binatang berbisa atau sejenisnya. Wa kana al-juhal يعلقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى. Dan orang-orang jahil semenjak zaman jahiliyah dulu biasa mereka menggantung-gantungkan tamimah-tamimah, raja-raja, tali-tali ikatan mereka gunakan di lehernya, di tangannya, di binatang tunggangannya. Lidafil humma, kalau pada dirinya untuk menyembuhkan dari humma, dari demam itu tadi. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده. Adapun riwayat Waqi menyebutkan Hudzaifah datang menjenguk seseorang yang sakit. Falamasa abudahu, karena melihat ada keganjilan, dipegang bahu orang ini oleh Hudzaifah. Fa idza fihi khayt, betul ternyata ada tali diikat di sini. Aqala ma hadza, maka tanya Hudzaifah, apa ini? Qala syai'un ruqiya li bi, ya katakan sesuatu yang merukyaku, yakni yang dimaksud menyembuhkan aku, alternatif pengobatan atau penyembuhan dari penyakitku ini. Faqata'ahu, maka diputuskan oleh Hudzaifah. Wa qala law mitta wa huwa 'alaika ma sallaitu 'alaik. Beliau katakan, kalau kamu mati dan tali ini ada padamu, aku gak akan sholati kamu. Wa fihi inkaru mithli hadza, maka riwayat ini menegaskan ke kita pengingkaran terhadap kemusyrikan-kemusyrikan semacam ini. Jelas Hudzaifah, seorang sahabat yang mulia, mengingkari. Mahada koto'ahu, gak cukup pengingkaran apa ini, apa-apaan ini, tapi juga diputus oleh beliau. Gak cukup itu, dengan ancaman, ultimatum sama Hudzaifah, kalau kamu mati ini ada padamu, aku gak akan sholati kamu. Wa in kana ya'taqid annahu sabab, walaupun orangnya hanya meyakini itu sebagai ikhtiar, sebab saja, dia yakin yang menyembuhkan hanya Allah. Walaupun fal asbab la yajuzu minha illa ma abahahu Allah wa rasuluhu, ma'a adam al-i'timad 'alaiha. Karena sebab pun enggak boleh dijalani kecuali yang diperbolehkan Allah dan Rasulnya. Itu pun ketika dijalani enggak boleh kamu bergantung kepadanya. Yakin dia yang menyembuhkan, dia yang punya pengaruh, punya kekuatan. Enggak boleh. Kamu bergantung hanya pada Allah, di tangannya segala keputusan. Kamu mau mati, kamu mau sembuh, kamu mau ini, Allah yang tentukan, bukan asbab-asbab yang walaupun itu syar'i asbab tersebut. Wa amma tamaim wal khuyut wal huruz wat talasim wa nahwa dhalik mimma yu'alliquhul juhal wa huwa syirkun yajibu inkaru wa izalatu bil qaul wal fi'il wa illam ya'dan fihi sahibu. Adapun penyembuhan atau penjagaan dengan benda-benda semacam ini, tamimah-tamimah atau ikatan-ikatan, wal-huruz atau hirs-hirs, wat-tolasim, tolasim biasanya berbentuk tulisan-tulisan yang kamu gak paham maknanya, ha, jim, dua, tiga, tiga, satu, ho, tah apalagi ha, ini, itu. Nah, Allah mungkin itu istighatsah meminta tolong kepada para syaitan, bahasa mereka, para dukun dan iblis. Dan tadi ima bentuknya diikat, ditali, dipakai, digantungkan, disimpan. Hatta awam pun sebagian dari mereka tahu yang semacam itu. Kamu jumpai di pasar biasanya ada cerminnya, beberapa bahannya, cermin kecil, ada kain putih, ada tolasimnya, huruf-huruf tadi, angka yang gak jelas, dan diikat pakai benang atau semisal itu kain. Nah, sebagai syarat dari dukunnya qatalahumullah, itu semua digunakan oleh orang-orang jahil, maka semua bentuk itu syirik, wajib diingkari, wajib disingkirkan, baik dengan kata-kata seperti Hudzaifah katakan, mahada ma sallaitu alaik, aku gak akan sholati kamu, wal fi'il, atau dengan perbuatan, karena diputus oleh Hudzaifah, menunjukkan kemungkaran ini, kemungkaran besar, kemungkaran yang cukup besar, sehingga Hudzaifah memutuskannya bahkan tanpa minta izin terlebih dulu kepada orangnya, karena dahsyatnya kemungkaran ini. Dan ma'ruf di kalangan para ulama salaf, hatta syirik asghar sekalipun itu lebih tercela, lebih berbahaya dari kabair, dari dosa-dosa besar. Wa ilam ya'dan bihi sahibu tadi, walaupun orangnya tidak mengizinkannya atau belum minta izin kamu kepadanya. Wa tala qaulahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Lalu beliau bacakan ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. makna ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billah, artinya mereka menerima dan meyakini rububiyah Allah itu sebatas iman mereka bahwa Allah pencipta satu-satunya, bahwa Allah penguasa alam semesta satu-satunya, tiada sekutu baginya. Illa wa hum musyrikun, tapi mereka musyrik. Bahkan dalam inti tauhid, inti iman, uluhiyah dan ibadah. Fastadalla Hudzaifah bil ayah anna hadza syirk. Begitu Hudzaifah berdalil dengan ayat ini bahwa perbuatan ini syirik. Makanya boleh bacakan ayat ini, wa yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Berarti syirik ini yang kamu lakukan. Hatta kamu yakin hanya Allah yang menyembuhkan penentunya. Ini sebatas asbab, hanya sebagai perantara, hanya sebagai pengobatan. Saya yakin, saya tahu memang Allah yang ngasih kesembuhan, cuman dia. Walaupun, dan seperti itulah musyrikin. Wa ma yu'minu billah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, gak beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka musyrik. Justru iman yang benar menuntut untuk kamu dalam bab ini bergantung hanya kepada Allah, tawakal, menjalani asbab, sebab-sebab untuk kesembuhanmu, untuk keselamatanmu, keselamatan terjaga rumahmu, kendaraanmu, dan yang lain-lainnya, dengan cara yang syariah, dengan cara, hanya dengan cara yang disyariatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara-cara jahiliyah yang tidak diturunkan hujjah oleh Allah untuknya. Dalam segala hal, makanya beliau katakan wa nahwihima, karena yang serupa dengan itu banyak, tolasim, tamaim, dan yang digantung-gantungkan bentuknya luar biasa banyaknya, macam-macam sudah. Kalau di kalangan sebagian orang misalnya yang digantungkan rumput padi ya, kalau di kalangan orang Jawa kalau bangun rumah di atapnya digantungkan itu, hah? Apa? Padi, jagung, kadang pisang, sak tundun, kadang mentah, bikin jembatan pun nanti begitu, supaya gak kena bala, supaya gak roboh, supaya kuat ini. Masa gini? Nah, serupa dengan itu banyak. Padahal yang anehnya, mereka yang melakukan itu kan orang-orang berpendidikan. Artinya dia sudah pelajari, masya Allah, taruhlah itu bangunan, dia belajar teknik sipil atau arsitek atau apa. Tahunan, mungkin 4 tahun, mungkin lebih kuliahnya. Dengan perhitungan yang matang, terperinci, begini-begini, insya Allah jembatan seperti ini kuat, gak akan roboh, gak akan ini. Nah, Lalu apa gunanya padi-padi ini? Apa gunanya dia belajar ilmu sekian lama, toh gak diajarkan di mata kuliahnya bahwa padi ini, pisang akan memperkokoh bangunan jembatan? Ada di mata kuliah teknik sipil? Ada, Wim? Gak ada. Makanya kata Imam Muhammad di usul siddah, wa ma'ahadha dalla fihi uqala bani Adam. Begitu jelasnya tauhid, begitu jelasnya syirik, wadih, itu pun banyak tersesat justru uqala bani Adam, orang-orang yang berakal, orang pinter, yang belajar dan ini. Nah, maka memang kecerdasan belaka, kepintaran dan ilmu duniawi belaka tidak menyelamatkan orang dari syirik, dari kufur, kalau dia tidak dekat dengan tauhid. Fafihi sihhatul istidlal ala syirkil asghar bima anzalahullah fi syirkil akbar li syumulil ayah wa dukhulihi fi musamma syirk. Maka itu menunjukkan sahnya pendalilan terkait syirik asghar dengan menurunkan padanya ayat-ayat tentang syirik akbar. Satu, karena ayat umum lafadznya. Kedua, karena memang perbuatan itu masuk dalam kategori syirik, makanya masuk dalam keumuman ayat, walaupun ayat memang terkait syirik asghar, syirik akbar. Maaf. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ayat ini kepada musyrikin, kufar. Tapi lihat Hudzaifah membacakan ini kepada siapa? Muslim ini orang. Kalau kafir enggak akan dijenguk oleh Hudzaifah. Sakit dijenguk, dinasehati. Membuktikan para sahabat radhiyallahu taala anhum itu manhaj mereka menggunakan, yang memakai dalil nusus terkait syirik akbar untuk mengingkari dan menjelaskan haramnya syirik asghar. Agar kamu bisa menjawab syubhat mereka, kuburiin, musyrikin. Kalau seandainya kamu bacakan ayat-ayat seperti ini, kemudian mereka, karena mereka berilmu sebagiannya, belajar, fitnah. Wahai itu ayat kepada musyrikin, kif kamu terapkan kepada muslim yang mengucapkan la ilaha illallah dan sholat, haji dan seterusnya. Itu ayat kepada musyrikin. Maka kamu jawab, na'am, betul, itu ayat kepada musyrikin. Tetapi para sahabat Rasul SAW menggunakan ayat itu juga untuk pengingkaran kepada syirik asghar. Kenapa? Kenapa? Satu, karena ayat umum. Illa wahum musyrikun, kecuali mereka musyrik. Syirik apa? Umum. Nah, yang kedua, dukhuluhu fi musamma syirik, karena memang perbuatan itu juga masuk dalam kategori syirik. Wa taqaddam ma'na hadhihi al-ayah 'an Ibnu Abbas wa ghairihi wallahu ta'ala a'lam. wa fi hadhil athar anis sahabah ma yubayyinu kamala ilmihim bitauhid wa ma yunafi aw yunafi kamala. Riwayat Hudzaifah ini pula menjelaskan kita begitu sempurnanya ilmu para sahabat terkait tauhid. Dan yang bertentangan dengannya paham betul para sahabat. Apa itu tauhid? Perinciannya. Apa itu syirik? Perinciannya. Mereka sangat paham, sangat mengerti. Apa saja yang merusak, mengurangi kesempurnaan tauhid, mencoreng kesuciannya, mereka paham. Dan lebih dari itu, sangat menjaga segala yang menodai kesempurnaan tauhid, mereka ingkari, tidak mereka biarkan, tidak mereka sepelekan. Karena lihat, berlapis pengingkaran Hudzaifah. Melihat curiga di tangannya kok ada seperti gelang atau ikatan. Kalau orang dari awal gak peduli, biarkan sudah mungkin. Ini itu kan gitu. Tapi enggak Hudzaifah. Jadi apa ini? Tanya dan tanya pengingkaran. Apa ini kau pakai? Apa yang kamu pakai ini? Tanganmu. Minal humma rukiya li fi. Putus oleh Hudzaifah. Radhiyallahu ta'ala. Gak cukup itu, ancaman keras. Lau mitta wa hiya alaik ma sallaitu alaik. Kalau kamu mati ini masih ada padamu, gak akan aku sholat padamu. Tentunya orang-orang soleh yang muwahhid, alim semacam para sahabat Rasul sangat berpengaruh. Kalau mereka gak nyolati, makanya para ulama sebutkan pelaku-pelaku ma'asi yang dosa besar, apalagi kalau dia terang-terangan melakukannya, atau semacam itu, ahlul bidah. Maka orang yang punya kedudukan, orang yang soleh, orang yang terpandang di masyarakatnya, untuk tidak menyolati jenazah ini. Salah satu yang diharapkan, walaupun bukan itu satu-satunya alasan, pengaruh itu kepada masyarakat. Pengaruh kepada masyarakat bahwa membekas sekali, terpukul mereka keluarganya gara-gara maksiat ini. Bapak kita atau saudara kita gak disolati oleh fulan, kerugian. Orang-orang soleh, orang-orang yang dikenal dengan ketakwaannya, dengan ininya. Makanya Hudzaifah peringatkan Kalau kamu mati ini masih ada padamu, aku gak akan sholati kamu. Karena pengaruh tentunya. Nah, Ibnul Muflih rahimahullah menyebutkan ada ini menjelaskan di sisi lain pelaku kemaksiatan kalau dia masih bersama ahlu sunnah artinya akidahnya akidah sunnah, manhajnya manhaj sunnah, pasti lemah imannya sehingga bermaksiat ini itu. Tetapi wala barok, wala kepada sunnah, wala kepada tauhid, itu masih kuat dalam hatinya. Barok kepada syirik, kepada bid'ah dan orang-orangnya, kuat pada dirinya, jauh lebih mending, jauh dan tidak terbandingkan dengan mereka. Kata Imam Ibn Muflih, suatu saat ada awam, ami, yang dia sangat cinta sekali dengan Imam Al-Barbahari, Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, sahib sahih sunnah. Suatu hari dalam keadaan sakral, ini awam, mabuk, teler gitu. Lagi dia jalan, dia dapati seorang Mu'tazilah memaki-maki Imam Barbahari. Tentunya kalau di masa dulu ma'ruf ahlu sunnah itu dengan julukan Hanabilah, pengikutnya madhab Imam Ahmad Hanbali. Tentunya bukan hanya madhab fikih, tapi akidahnya, manhajnya. Ha'ula Hanabilah, ha'ula Hanabilah, gini, gini, gini, dicela sama dia. Dengar ini di sakran ini. Lalu dia katakan, syuf ya akhi, Hanabilah, ini bahasa kita sekarang, ahlu sunnah salafiyin ada tiga macam. Kelompok pertama, ulama mutafaqihun. Golongan pertama yang mereka itu ahli fiqih, alim dengan ilmunya, gini, gini, gini. Nah, satu. Golongan kedua, ubad, apa dia katakan, ubad zahidun, yadhkurunallah, atau semacam itu. Nah, ahli ibadah, taat, mungkin keilmuannya kurang, tapi dia tekun ibadahnya, sholatnya, sholat malamnya, puasanya. Tentunya ini pula walaknya, baroknya tetap kepada sunnah. Nah, kelompok ketiga, ahlul ma'asi. Nah, apa dia katakan, ahlus saq, kata dia, pelaku-pelaku maksiat dan tukang pukul, kata dia. Dan aku termasuk kelompok ketiga, dan langsung dia tempeleng orang ini. Ceplak, ceplak. Karena mencela Imam Barbahari rahimahullah. Asyahid di dalam riwayat Hudzaifah menegaskan kembali kepada kita bahaya syirik, walaupun itu asghar, tidak bisa diremehkan, tidak boleh disepelekan, karena itu masuk dalam keumuman ayat yang berbicara tentang syirik akbar, sebagaimana itu manhaj para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Qala rahimahullah, bab ma jaa fi ruqa wa tamaim bab tentang atau riwayat-riwayat dalil yang menyebutkan tentang ruqyah dan tamaim. Nah, bab yang keenam ada masail yang beliau sebutkan. Al-ula at-taghlid fi lubsil halaqah wal khayt wa nahwihima limithli dhalik. Taghlid, keras kepada orang yang menggunakan ikatan, tali, gelang, kalung digantung-gantungkan di badannya atau di anaknya, di kendaraannya atau rumahnya, bangunannya, karena itu syirik. Taklid bahkan keras pengingkarannya, sebagaimana Rasulullah SAW katakan di hadis Imran bin Husain, mahadihi laumita wahiy alaik maaflahta abadan. Athaniya anna sahabi law mata wa hiya alai ma aflaha fi fihi syahid li kalami sahaba anna syirkal asghar akbar minal kabair. Yang kedua, bahwa para sahabat pun, karena kisahnya terkait Imran bin Husain, kalau dia mati pun dia enggak akan selamat, enggak akan bahagia. Maka ini memperkuat pernyataan para sahabat seperti Hudzaifah barusan, bahwa syirik asghar lebih berbahaya dari kabairud dzunub, dosa besar. Makanya ketika Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengulang pengajaran kitab Tauhid kepada murid-muridnya, mereka katakan At-Tauhid fahimna. Khalas ya Syekh, Tauhid kita paham sudah. Disebutkan itu kali yang ini sudah hatam dua kali atau tiga kali gitu, mau masuk ngulangi lagi yang ke tiga atau keempat kalinya, sehingga mereka merasa bosan atau sudah menguasai, sudah paham Tauhid, sudah kita paham, tak usah, gak usah kamu ajarkan ini lagi gitu, maknanya begitu. Ada Imam Muhammad khairan insyaallah nandur. Sampai kasus pertama yang beliau dapati dari murid-muridnya langsung. Ada yang menyembelih kambing ketika mereka bangun rumah. Nah, ini darahnya itu diniatkan agar tidak diganggu setan, diganggu jin, dan ini syirik, tentunya syirik akbar, bahkan penyembelihan untuk selain Allah. Nah, dan mereka dengar, murid-muridnya diam mereka. tidak ada besar pengingkaran. Tapi ketika kasus kedua, laporan berikutnya bahwa di daerah desa Uyainah atau apa namanya, dekat tempat beliau, didapati seorang anak na'udzubillah menzinai ibu kandungnya sendiri. Wah, dengar itu mereka responnya spontan dan pengingkaran dahsyat. Na'udzubillah, apa ini, aib, pengingkaran mereka. Oh, anak menzinai ibunya, ini begini. Setelah dijelaskan oleh saya, ini pun maksiat dosa ini itu, kata saya, kif kalian ini, kalian dengar tentang syirik tidak ada pengingkaran, kalian dengar kabair, pengingkaran kalian dahsyat sekali. Mana kalian bilang paham tauhid? Kalau kalian paham tauhid enggak begini. Karena tauhid akan ajarkan kepada kalian syirik jauh lebih dahsyat daripada kabair sekalipun. Makanya kemudian beliau katakan dalam rosail beliau, pernyataan orang tauhid sudah kita fahami adalah tipuan syaitan, godaan syaitan. Oh, kita sudah faham kalau akidah gampang, tauhid ngerti kita sudah. Ini tipuan syaitan. Karena orang banyak kesibukannya, orang sering tertipu oleh syubhat, fitnah, lingkungan, dan kesibukan dia dan lain-lainnya. Bahkan lupa apa yang pernah dia pelajari. Bahkan dia sendiri bisa berkata, berbuat sesuatu yang itu bertentangan dengan tauhidnya karena sebab-sebab tadi. Makanya perkara itu tidak boleh diremehkan, tidak boleh dianggap gampang. Tauhid untuknya kita hidup, karenanya kita dihidupkan dan di atasnya kita mati, dan karenanya pula kita akan dibangkitkan untuk bertanggungjawabkannya. Besok.